Ku bimbang saat ku fikirkan, ragu tuk jawab kata iya. Apa kau mengerti semua masalah yang aku alami kini? Bukan ku tak mau padamu, namun hatiku pun tak tahu cinta atau sayang, ataukah hanya pelampiasanku saja. Maafkan, mungkin ku tak bisa terus begini bersamamu, dan ku tak tahu. Maafkan, sudah ku putuskan berpisah darimu dan kembali padanya. Ragu tuk jawab kata iya. Apa kau mengerti semua masalah yang aku alami kini? Maafkan, mungkin ku tak bisa terus begini bersama. Tak tahu, maafkan, sudah ku putuskan berpisah darimu dan kembali padanya. My